ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله قوم مسلمين سيدان جمع برباهاكيا الحمد لله Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita petunjuk, hidayah ke dalam Islam. Dan kita menjadi muslimin. Walhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya dan kasih sayangnya selalu menawarkan. Siapa yang ingin berdoa dan meminta kepadanya, mintalah. Siapa yang ingin memohon pertolongan kepadanya, mintalah. Siapa yang ingin beristighfar, meminta ampun kepadanya, mintalah ampun kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala mengenalkan dirinya, bahwa dirinya adalah Arhamur Rahimin, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah menghabarkan dirinya, bahwa dirinya adalah Ghafurur Rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengenalkan dirinya, bahwa dirinya adalah mujibus sa'ilin, mengabulkan doa-doa orang yang memintanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian, mintalah kepadaku, akan aku beri. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di setiap sepertiga malam terakhir, menawarkan pada seluruh manusia, man yad'uni fa'astajibu lah, wa man yaghfiruni fa'aghfiru lah, wa man yas'aluni fa'u'tiyah. Di dalam hadis Qudsi, Rasulullah SAW mengkhabarkan bahwa Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir dan menawarkan, siapa yang meminta kepadaku akan aku beri, siapa yang mau berdoa kepadaku akan aku kabulkan, dan siapa yang mau minta ampun kepadaku akan aku ampuni. Kau muslimin yang saya hormati, maka jangan remehkan masalah doa. Doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mu'min. Doa itu kekuatan orang mu'min. Innallaha ma'al mu'minin. Innallaha ma'al sabirin. Allah ada di pihak kaum mu'minin. Allah bersama orang-orang yang takwa. Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah bersama mereka-mereka yang beriman kepadanya. Maka siapa yang berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan. Maka ini adalah senjata yang terkuat dari senjata kaum muslimin. senjata ahlus sunnah, senjata kaum mukminin. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Hanya saja, sebagian manusia yang mengaku muslimin ketika berdoa tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak yakin kalau Allah Subhanahu wa taala mujibus sa'ilin. Ragu. Dan inilah di antara penghalang-penghalang yang menghalangi seseorang untuk dikabulkan doanya. Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya menyatakan bahwa Nabi bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan maknanya yakin adalah engkau menyatakan bahwa pasti begini pasti begitu dengan tanpa ilmu. Tetapi maknanya kita meyakini bahwa Allah mujibus sa'ili. Karena Allah sudah menjanjikan dalam Quran, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, akan aku beri. "Ud'u rabbakum tadarruan fa khufyah." "Ud'u rabbakum," mintalah kepada Allah dengan tadarruan wa khufyatan, dengan lirih, dengan suara yang perlahan, dengan merendah di hadapannya, meminta, memohon sebagaimana layaknya orang yang memohon. Sebagian mereka mengucapkan kalimat-kalimat doa seakan-akan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak ada kandungan permintaan. Ucapan seperti ucapan orang yang sedang membaca apa yang dia baca dalam keadaan dia tidak mengerti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Atau kalimat assalamualaikum. Yang kata para ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau kalian meyakini bahwa itu doa, assalamualaikum, semoga keselamatan atasmu, insyaallah akan menjadi doa yang barakah. Tetapi kalau kalian ucapkan hanya sekedar menyambut kedatangan seseorang, atau hanya engkau mengucapkan tahniah seperti ahlan wa sahlan, maka nilainya seperti ahlan wa sahlan atau di bawahnya. Tetapi harus dengan keyakinan bahwa kita sedang mendoakan saudaranya. Harus dengan keyakinan bahwa kita sedang meminta kepada Allah, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Semoga Allah memberikan keselamatan pada kalian. Semoga Allah memberikan rahmat pada kalian dan juga barakahnya. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Demikian pula doa, apa yang sering kita ucapkan, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar." Demikian pula doa, "Ihdinas siratal mustaqim." Ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tadarruan wa khufyah, Allah akan beri. Dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Tetapi barakallahu fikum wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah enggak akan mengabulkan doa orang yang lalai, yang hatinya lalai, tidak merasa kalau dia sedang meminta. Lahin. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Hati yang ghafilin lahin adalah hati yang tidak sadar kalau dia sedang meminta. Hati yang tidak ikut bersama lisannya ketika menyatakan ya Rabbi, ya Rabbi. Kaum muslimin yang saya hormati, "Inna Allah tayyib la yaqbalu illa tayyiba." Sesungguhnya Allah itu tayyib dan tidak menerima kecuali yang tayyib. "Wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin." Dan kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana dalam hadis dalam sahih Muslim, "Inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin." Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. "Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibati wa'amalu saliha." Makanlah yang baik-baik dan beramalah dengan amalan yang saleh. "Inni bima ta'amaluna alim." Sesungguhnya aku terhadap apa yang kalian kerjakan maha tahu. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dengan apa yang baik-baik, halalan thayyiba, dari apa yang kami berikan pada kalian dari rizki. Ini adalah syarat kedua ketika berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tadarruan wa khufyah, merendah, meratap, meminta dengan lirih. Juga makanan yang dimakannya adalah makanan-makanan yang thayyib, yang halalan thayyiba. Kemudian Nabi menyebutkan ar-rajul yutilus safar, seseorang yang safar panjang, asy'atha aghbara, rambutnya kusut dan berdebu, yamuddu yadayhi ila sama, menyulurkan tangannya ke langit, meminta kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Kata Nabi AS, seseorang yang berpanjang safar dengan kusut rambutnya dan berdebu, menjulurkan tangannya ke langit, meminta kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, tetapi makanannya haram, minumannya haram, yang dipakainya haram, dan dibesarkan dengan gizi yang haram. Kata Nabi SAW, fa'anna yustajabu lidalik. Bagaimana mungkin akan dikabulkan permintaan orang tersebut? Walaupun ada sebab-sebab terkabulnya doa, yaitu safar dan memanggil dengan nama Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Yang ketiga, menyulurkan tangannya ke langit, yang dalam riwayat yang sahih dikatakan Allah malu untuk tidak mengabulkan doa seseorang yang menyulurkan tangannya ke langit untuk turun dalam keadaan sifran. Khamilina azakumullah, itu juga sebab terkabulnya doa. Tetapi dia menjadi terhalang ketika mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya? Kaum muslimin yang saya hormati, Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab Az-Zuhud, qal, diriwayatkan, asaba bani Israel bala, pernah menimpa bani Israel bencana. Fakharaju makhrajan, maka mereka pun keluar sebagaimana biasanya mereka mencari tempat-tempat yang tinggi, kemudian berdoa kepada Allah dengan mengangkat tangan mereka. Maka Allah mewahyukan kepada nabinya untuk disampaikan kepada umatnya, innakum takhrujuna ila sa'id bi abdanin najisah, kalian naik ke tempat-tempat yang tinggi untuk berdoa dengan badan-badan yang najis, wa tarfa'una ilayya akuffan qad safaktum biha ad-dima', kalian menjulurkan tangan-tangan kalian ke langit untuk berdoa dalam keadaan kalian memakai tangan-tangan yang sudah kalian pakai untuk menumpahkan darah. Wa malatum biha buyutakum minal haram, dan kalian penuhi dengannya rumah-rumah kalian dengan perkara yang haram. Al-an hinastadda ghadabi alaikum, apakah sekarang ketika kemurkaanku, kata Allah, sudah dahsyat, walan tazdadu minni illa bu'da, maka tidak akan bertambah pada kalian kecuali kejauhan dariku. Kaum muslimin yang saya hormati, padahal dia berduyun-duyun ke tempat yang tinggi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tangan-tangan mereka, mereka angkat, ya Rabbi, tetapi membawa badan-badan mereka yang penuh dengan najis, yang tidak thayyib, mengangkat tangan-tangan yang kotor dengan kemaksiatan. Kaum muslimin yang saya hormati, maka kata Allah, al-an, apakah sekarang dalam keadaan istadda ghadabi alaikum, dalam keadaan kemurkaanku sangat dahsyat atas kalian. Kaum muslimin yang saya hormati, disebutkan di sini bahwa doa, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, anfa'ul adwiyah, sebagus-bagus obat untuk penyakit. Tetapi yang namanya obat perlu tata cara meminumnya, dan perlu syarat-syarat dosisnya dan sebagainya. Maka diajarkan dalam doa, hendaklah ud'u rabbakum tadarruan wa khufya, dengan merendah dan dengan hati yang sadar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan hati yang ghafilin lahin, dan juga bersihkan diri kalian dari yang haram. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari makanan yang baik-baik, dari makanan yang halal. Carilah ma'isyah dari ma'isyah yang halal. Carilah keuntungan-keuntungan yang halal. Makanlah dari perkara-perkara yang thayyib. Thayyib dari dua sisinya. Thayyib dari sebab mendapatkannya, dan thayyib pada zatnya. Artinya zatnya adalah makanan yang halal, jangan makanan yang haram. Setelah makan itu halal, juga thayyib dari sebab didapatkannya. Dari mana makanan halal itu yang kamu dapat? Apakah dari merampas, atau dari kecurangan, atau dari kezaliman, atau dari perbuatan-perbuatan yang haram, atau dari riba, keuntungan-keuntungan yang haram? Maka hendaklah kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari makanan yang baik-baik, dari apa yang Allah berikan pada kalian. Thayyib fi dhatih, dan thayyib pula fi kasbih. Natlaha ta'ala ayahdiyana wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Semoga doa-doa kita dan doa kaum muslimin akan terkabul jika kita menjaga diri-diri kita dari yang haram, menjaga makanan kita dari yang haram, menjaga semua usaha kita dari yang haram. Wassalamu taufiqul afiyah wa nasal hidayah wa rahmah. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عباد الله, kaum muslimin sedang jumpa yang berbahagia. Disebutkan dalam Sunan Ibn Majah, man lam yas'alillah yaghdab alayh, siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Kaum muslimin yang saya hormati, jangan kiaskan Allah dengan makhluknya. Jangan samakan Al-Khaliq dengan makhluk. Jangan samakan Al-Ghani yang maha kaya dengan Al-Fuqara, dengan manusia yang serba terbatas dan miskin, tidak memiliki apapun. Maka meminta kepada Allah, hendaklah kita meminta segala sesuatu, hatta syis'ah idan qata. Salullah, salullah, mintalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, walaupun tali sendalmu putus, berdoalah kepada Allah SWT. Jangan anggap remeh masalah doa. Sambil kamu berusaha, sambil berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah. Karena kalau kita tidak memintanya, justru Allah murka kepadanya. Beda dengan makhluk yang kalau kita meminta, meminta, meminta, mereka justru marah. Karena mereka fuqara, karena mereka bukhala, karena mereka bakhil, miskin, tidak memiliki apapun. Oh muslimin yang saya hormati, tetapi Allah maha kaya, ghaniyun 'anil 'alamin, dan Allah tidak membutuhkan siapapun, dan Allah memiliki seluruh yang ada di alam semesta ini. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, justru Allah akan cinta kepadanya. Siapa yang meminta kepada Allah, justru Allah semakin dekat kepadanya, semakin cinta kepadanya. Karena Allah anjurkan, Allah perintahkan, Allah suruh, ud'uni astajib lakum. Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li walyu'minu bi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kalau ada yang bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, katakan, aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengabulkan doa orang-orang yang memintanya. Maka hendaklah mereka istijabah terhadap perintah-perintahku. Istijabah, yastajib, maknanya mengikuti syariatnya, mengikuti perintahnya, menjauhkan apa yang dilarangnya. Wal yu'minu bi, dan telah beriman kepadaku, kata Allah. Asyahid min hadhil ayah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan aku dekat dan aku mengabulkan doa. Mintalah kepadaku, mintalah kepadaku. Salullah, kata Nabi, salullah. Sebagian orang menyatakan aku sudah berdoa, kok tidak dikabulkan? Aku sudah meminta, tetapi kok enggak dikabulkan? Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, yang namanya doa, Allah akan kabulkan doa itu. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala arhamur rahimin, maha pengasih lagi maha penyayang. Kadang Allah melihat doamu, apa yang kau minta, ternyata Allah mengetahui yang lebih baik dan lebih bagus, lebih sempurna dari apa yang kau minta. Oh muslim yang saya hormati, maka Allah ganti dengan yang lebih baik. Orang itu tidak sadar, dikira bahwa dia tidak dikabulkan, padahal diberi oleh Allah dengan yang lebih baik. Dia berdoa meminta sesuatu, ternyata Allah berikan yang lebih afdal, yang lebih baik. Seringkali dia tidak sadar. Inilah kekurangan manusia, inilah kelemahan manusia, inilah mereka-mereka yang dikatakan oleh Allah zaluman jahula, zalim dan bodoh. Maka jangan terburu-buru, jangan isti'jal, jangan langsung menyatakan aku sudah doa tapi aku tidak dikabulkan. Itu keterburu-buruan. Bisa jadi pula Allah akan memberikan pada saat yang lebih tepat. Allah tahu kalau diberikan sekarang yang terjadi demikian dan demikian, ternyata madarat, maka Allah tunda sampai waktu yang Allah kehendaki. Itu pun kamu tidak tahu. Itu pun kita tidak tahu. Manusia yang jahil, zaluman jahula, tidak mengerti tentang hikmah di balik itu. Tidak mengerti tentang hikmah yang Allah kehendaki. Maka berhusnudzanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ala dhanni abdi. Karena Allah mengikuti perasaan hamba, prasangka hambanya. Kalau sudah berburuk sangka, akan Allah berikan keburukan. Maka berhusnudzanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti Allah akan kabulkan, atau Allah akan berikan yang lebih baik, atau Allah akan berikan pada waktu yang lebih tepat. Kaum muslimin yang saya hormati, di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW menyatakan, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil. Terus menerus seorang hamba akan dikabulkan doanya selama dia tidak meminta sesuatu yang haram, yang dosa, atau meminta sesuatu yang memutuskan silaturahmi. Selama tidak meminta perkara yang dosa atau perkara yang memutus silaturahmi. Malam yasta'jil, selama dia tidak terburu-buru. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal isti'jal? Apa itu isti'jal yang dimaksud? Qala yaqulu qad da'awtu wa qad da'awtu falam yustajabu li. Yaitu orang yang berkata, aku sudah doa, tapi kok tidak dikabulkan. Langsung memutuskan keputusan, langsung menghukumi bahwa Allah tidak mengabulkan. Tidak ada husnudzan, terburu-buru. Bisa jadi Allah akan kabulkan, tapi karena dia mengatakan Allah tidak mengabulkan, maka Allah tidak mengabulkan untuknya. Bisa jadi Allah akan memberikan yang lebih bagus dari itu, tetapi karena dia terburu-buru, Allah tidak berikan kepadanya. Da'autu da'autu falam yustajabu li. Aku sudah doa, aku sudah doa, tapi tidak dikabulkan. Demikian pula dalam riwayat Bukhari dengan lafaz yang hampir sama dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qal, bahwa Nabi SAW bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Akan dikabulkan doa salah seorang kalian kalau tidak terburu-buru. Yaqulu da'autu falam yustajab li. Yaitu orang yang berkata, aku sudah doa, kok tidak dikabulkan. Padahal sudah kita katakan ada sekian kemungkinan. Bisa jadi Allah berikan yang lebih baik dari itu. Karena Allah Maha tahu. Bisa jadi Allah akan berikan pada saat yang lebih tepat. Bisa jadi Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Atau bisa jadi pula doamu adalah doa yang tidak pantas dikabulkan karena doa yang mengandung pemutusan silaturahmi atau doa tentang dosa. Doa meminta sesuatu yang haram, yang dosa, maka Allah tidak berikan. Selama doa itu bukan doa meminta izin, bukan doa memutuskan silaturahmi, maka akan dikabul. Maka ketika hambanya yang saleh meminta kepada Allah, anakku, anakku, Allah katakan, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu saleh. Apa kalimat berikutnya? Jangan meminta kepadaku yang ma laysa laka bihi ilmun. Jangan minta kepadaku yang engkau tidak tahu ilmunya. Jangan meminta perkara yang salah, meminta yang haram. Jangan meminta yang dosa, dan jangan meminta perkara yang memutus silaturahmi. Kalau doa itu adalah doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perkara yang baik, Allah akan kabulkan. Allah akan kabulkan. Allah akan berikan. Apalagi diiringi sebab-sebab. Apakah waktunya yang tepat, tempatnya yang tepat, keadaannya yang tepat. Yaitu waktu-waktu terkabulkannya doa. Tempat-tempat terkabulnya doa. Atau keadaan kita. Di mana keadaan kita sedang baik, sedang bersih, suci. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka thulutsul akhir di malam hari. Sepertiga terakhir di malam hari. Antara adzan dan iqamah. Atau di akhir-akhir salat di belakang salawat. Atau di hari Jumat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Khususnya di sore hari. Ba'dal asr. Demikian pula ketika hati sedang khusyuk. Demikian pula ketika hati dalam keadaan inkisar. Merasa rendah di hadapan Allah. Merasa dirinya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Dengan tertunduk, dengan merendah, tadarruan wa khufyah, menghadap kiblat dalam keadaan suci, dalam keadaan tahir, mengangkat kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, memanggil nama-namanya, ya Rabbi, ya Arhamar Rahimin, ya Ilahi, ya Lam, yang dikatakan laisa ilahun ghairuk. Atau kalimat la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kalimat la ilaha illa anta, ini kalimat yang sangat tinggi, diiringi dengan inkisar, yaitu kalimat inni kuntu minal zalimin. Ya Allah, aku ini orang yang sangat zalim, aku orang yang sangat memiliki kekurangan-kekurangan, merendah di hadapan Allah. Bukan seperti mereka yang menagih bayaran karena dia habis mengerjakan perintah-perintah Allah. Maka demikianlah doa-doa yang diajarkan dalam sunnah. Ditambah dengan memberikan. Pertama sebelum meminta permintaan-permintaan. Minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubatlah kepadanya dari dosa-dosamu. Baru kemudian meminta dengan ilhah. Dengan merengek kepada Allah. Dengan meratap kepada Allah. Kaum muslimin yang saya hormati. Seorang sahabat ketika salat kemudian berdoa. Rasulullah dan para sahabat yang lain mendengarkan doanya. Doa yang sangat-sangat bagus. Sampai dipuji oleh Rasulullah SAW. Ketika dia berkata, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah. La ilaha illa ant, al-ahad as-samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Maka Nabi pun berkata, orang itu telah meminta kepada Allah bismil a'zam, dengan namanya yang paling agung, alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab, yang kalau dia meminta dengannya dia akan diberi, dan kalau dia berdoa dengannya dia akan dikabulkan. Apa ismuhul a'zam? Inni ashhadu annaka antallah. La ilaha illa ant. Al-Ahadus Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad. Ya Allah, aku mengakui tiada ilah lain kecuali Engkau. Tiada ilah kecuali Engkau satu-satunya tempat bergantung yang tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada yang semisalnya satupun. Ismul A'wam. Demikian pula dalam lafaz lain disebutkan dengan lafaz Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. La ilaha illa ant. Al-Mannan badi'u samawati wal ard, ya dal jalali wal ikram, ya hayu ya qayyum. Maka Nabi menyatakan laqad sa'ala bismihil azim, sungguh dia telah meminta kepada Allah dengan namanya yang agung. Ini juga pendukung terkabulnya doa, memanggil Allah dengan namanya yang paling tinggi. Kita meminta pada Allah subhanahu wa ta'ala alladhi la ilaha illa hu الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسأله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك رضاك ونعوذ بك من سخطك وغضبك وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة.